Hidup memang tak selalu indah, tak selalu mudah. Suka dan duka silih berganti, tanda keadilannya. Tak ada yang perlu ditakutkan, Tuhan terjaga. Dengan segenap kasih dan cinta yang tak terbatas. Bila kita berjalan menuju Tuhan, dengan penuh kasih Tuhan akan menyambut kita berlari. Bila kita sejengkal menuju Tuhan, dengan penuh kasih Tuhan akan menyambut kita sedepan. Istighfarlah untuk masa lalu, bersyukurlah untuk hari ini, berdoalah untuk masa datang, Tuhan selalu ada. Selalu.